Bapa dalam surga, sungguh kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Sungguh hidup kami tidak berarti tanpa Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menguasai kehidupan kami. Dan biarlah kami merespons itu semua dengan rasa takut akan Tuhan. Kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pada pagi hari ini, siapkan seluruh hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, ubahkanlah kehidupan kami lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Shalom. Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan topik pembahasan kita dari Amsal pasal 3. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema atau dengan judul khotbah saya, yaitu takutlah akan Tuhan. Secara khusus di dalam Amsal 3 ayat 7, tetapi saya ingin ajak kita untuk membacanya dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat 5, 6, dan 7. Amsal 3, kita baca ketiga ayat ini, ayat 5, 6, dan 7. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pasti memiliki begitu banyak ketakutan di dalam hidup kita. Secara dalam hidup kita, kita tidak mungkin bisa menghindari yang namanya rasa takut. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan manusia di dalam dunia ini. Mulai dari ketakutan-ketakutan yang sangat serius, sampai pada ketakutan-ketakutan yang sebenarnya sepele dan kadang-kadang kita buat-buat sendiri, gitu ya. Mulai dari kita takut mati, takut gagal, takut miskin, takut kehilangan, takut ditolak, takut gelap, takut sakit, takut menderita, takut ketinggian, takut hantu. Selain takut Tuhan juga takut hantu, gitu ya. Dan takut kecoa. Siapa yang takut kecoak di sini? Puji Tuhan, nggak ada yang aku maksudnya. Biasanya ibu-ibu ini yang takut. Serah ketika kita merasa takut terhadap sesuatu, serah ekspresi atau reaksi normal terhadap ketakutan itu kemudian adalah kita mencoba untuk menjauh, kita mencoba untuk menghindar dari rasa takut itu, dari apa yang kita takutkan. Secara itu ekspresi atau reaksi normal. Ketika kita takut kecoak, pasti kita akan menghindar dari kecoak. Secara kalau di rumah saya udah ada kecoak begitu ya, istri saya teriak, ah kecoak begitu ya. Anak saya juga ikut-ikutan teriak juga begitu. Tapi kadang-kadang kemudian cherish kalau ada kecoak, dia bilang, jangan takut, ada Tuhan Yesus, ya. Jangan takut, ada Tuhan Yesus. Wah, ngusir kecoak aja perlu Tuhan Yesus, begitu ya. Tetapi itulah reaksi manusia ketika berhadapan dengan ketakutan, yaitu menjauh, lari, menghindar dari ketakutan itu. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan kepada kita ada salah satu ekspresi ketakutan manusia melalui sebuah video ketika seseorang merasa takut, secara ekspresinya seperti apa. Ya. Saudara, itulah kalau manusia takut terhadap sesuatu. Pasti akan lari. Pasti akan menjauh dari apa yang ditakutin itu. Nah sekarang ketika kita berbicara mengenai takut akan Tuhan. Apakah itu takut akan Tuhan? Saudara, apakah rasa takut akan Tuhan adalah sesuatu yang membuat kita lari dari Tuhan? Menghindar dari Tuhan? Saudara, apakah rasa takut kepada Tuhan seperti rasa takut terhadap hal-hal yang kita takutkan tadi? Apakah Tuhan menakutkan sehingga kita harus takut terhadap Dia? Saudara, seringkali secara tidak sadar Bapak Ibu, kita seringkali menciptakan konsep Tuhan yang menakutkan. Hari Minggu pagi, istrinya ngomong sama suami, ayo datang ke gereja, datang ke gereja. Suaminya bilang, aduh ini lagi asik ini, teman-teman mau naik sepeda bareng. Ah, nanti minggu depan ke gereja, begitu ya. Wah, bareng, pergi naik sepeda. Pulang-pulang datang kepada istrinya, kecelakaan, begitu ya. Istrinya bilang, makanya itu Tuhan hukum kamu. Ya gara-gara kamu gak mau datang ke gereja. Kalau anak kita gak mau datang ke gereja, ayo datang ke sekolah minggu. Nanti kalau kamu gak datang sekolah minggu, nanti Tuhan hukum kamu. Seringkali kita menciptakan sosok Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu begitu menakutkan. Tuhan itu dengan sosok yang membawa cambuk di tangannya. Kalau kita salah, Dia akan hukum kita, Dia akan hajar kita. Sehingga kita mempunyai satu pengertian bahwa Allah itu begitu mengerikan, begitu menakutkan. Sehingga kita datang kepada-Nya dengan rasa takut. Saudara, apakah seperti itu konsep takut akan Tuhan? Selalu apakah yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan? Saudara, sekali lagi, takut akan Tuhan bukan dalam arti bahwa Tuhan itu begitu menakutkan. Sehingga kita harus takut terhadap Dia. Tetapi takut akan Tuhan adalah kekaguman di dalam hati kita. Kekaguman di dalam pikiran kita. Bahwa Allah itu maha kuasa. Bahwa Allah itu begitu powerful. Allah itu maha kudus, maha suci. Allah itu begitu menakjubkan. Dimana membuat kita tidak akan menjauh darinya. Tetapi justru mendekat kepada-Nya. Saudara, John Piper mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu satu rasa kegaguman di mana tidak membuat kita run away from God, but run to Him. Tidak membuat kita lari dari hadapan Tuhan, tetapi lari mendekat kepada-Nya. Saudara, itulah takut akan Tuhan. Oleh karena kekaguman kita, oleh karena ketakjuban kita terhadap Allah yang Maha Kuasa, oleh karena Dia adalah pencipta langit dan bumi, oleh karena Ia adalah pemilik segala sesuatu, kita merasa takjub, kita merasa hormat kepada-Nya. Saudara, itulah rasa takut akan Tuhan. Artinya adalah ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, kita datang dengan rasa hormat. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh kerendahan hati. Ketika kita datang kepada Tuhan, dalam Mazmur pasal 51 dikatakan, kita datang dengan hati yang hancur. Ketika kita melihat kekudusannya dan melihat kepada diri kita, kita datang dengan hati yang hancur. Kita datang dengan gentar di hadapan Tuhan. Saudara, itulah takut akan Tuhan. Saudara, ketika kita datang dengan sujud, tunduk, oleh karena kekaguman kita terhadap-Nya, oleh karena kemahakuasaan-Nya, oleh karena Allah begitu dahsyat dan menakjubkan, membuat kita gentar ketika kita berhadapan dengan Allah. Saudara, ada yang bertanya, gentar itu seperti apa sih kalau kita datang kepada Tuhan harus dengan gentar? Saudara, apakah berarti kemudian kita datang ke gereja semuanya dengan gemetar semua, kita nyanyi semuanya ada vibranya semua begitu ya. Kita doa semuanya ada vibranya semua. Apakah seperti itu? Satu kali waktu pelayanan di Solo ada anak pemuda tanya kepada saya, itu doanya kok apa ada vibranya begitu ya, gemetar-gemetar gitu. Apakah itu yang disebut dengan takut akan Tuhan, gentar begitu ya? Saya bilang itu caranya dia, ekspresinya dia untuk datang kepada Tuhan. Serah kita punya ekspresi sendiri. Serah hal terpenting di sini adalah kekaguman di dalam hati kita. Kekaguman di dalam pikiran kita. Di dalam seluruh hidup kita terhadap Tuhan. Bapak Ibu, apa kemudian implikasinya bagi kita ketika kita berkata, aku takut akan Tuhan, aku kagum akan Tuhan, aku gentar ketika melihat keagungan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan. Surah implikasi yang pertama untuk kita kemudian adalah takut akan Tuhan membawa kita kepada satu implikasi bahwa kita tidak akan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Makanya kalau kita baca tadi di dalam Amsal pasal 3, mulai dari ayat yang kelima sudah memperingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kemudian di ayat yang ketujuh juga dimengatakan, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Sesudah ketika kita melihat Allah begitu dahsyat, begitu hebat, begitu mengagumkan, menakjubkan. Seralang kemudian kita memandang kepada diri kita sendiri. Seralang kita menemukan bahwa diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Pengertian kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah satu kesadaran bahwa I am nothing before the Lord. Saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, kepada kekuatan kita sendiri, kepada kemampuan kita sendiri, saudara, itu bentuk kesombongan di hadapan Tuhan. Dan itu rasa tidak takut, tidak kagum terhadap kemahakuasaan Tuhan. Saudara, pengertian manusia sangat terbatas, hikmat manusia sangat terbatas, kepandaian manusia sangat terbatas. Satu kali ada seorang nenek, nenek mengambil sedotan, bukan ya, saya. Nenek itu satu kali ngundang Pak Lurah, Pak RW dan Pak RT datang ke rumahnya. Dia suruh cucunya, tolong panggil Pak Lurah, Pak RT, Pak RW datang ke rumah. Saya mau ngadain rapat, begitu ya. Lalu kemudian Pak Lurah, semuanya Pak RT, RW datang ke rumahnya. Wah, ini rapat penting. Apa ini si nenek? Ya, mau ngomong apa ini si nenek, begitu ya. Malam-malam datang ke rumah si nenek. Lalu setelah kumpul semuanya, lalu Pak Lurah bertanya, Nek, kita rapat apa ini malam-malam begini? Lalu si nenek bilang, oh iya, ini saya mengundang rapat semuanya. Ya bapak-bapak semuanya, saya mengundang rapat karena saya baru habis minum obat. Dan sekarang saya mau nutup botol obatnya. Loh, semuanya kaget. Apa-apaan ini si nenek? Suruh mau nutup botol obat aja ngundang kita rapat malam-malam. Nenek ini ada-ada aja begitu ya. Lalu si nenek bilang, bukan begitu Pak Lurah. Saya cuma mengikuti perintah daripada petunjuk daripada obat ini. Dia bilang, sesudah minum obat jangan lupa tutup botol dengan rapat. Ya. Jadi saya undang semuanya rapat ya untuk menutup botol ini. Bapak Ibu, seringkali kita seperti nenek ini. Sepertinya pinter. Dan kadang-kadang pinter begitu ya. Tetapi ketika kita melihat ke atas di hadapan Allah, saudara, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Serta kesadaran terhadap kedahsyatan Tuhan itu membuat kita merasa bahwa kita tidak apa, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada alasan kita kemudian untuk mengandalkan diri kita dan berkata, aku bisa menjalani hidup saya tanpa Tuhan. Aku bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Pengertianku bisa menuntun hidupku. Hikmatku bisa menuntun aku ke jalan yang harus aku tunjukkan. Terserah oleh karena itu minggu lalu dikatakan, lihatlah jalan Tuhan. Jangan pada jalanmu sendiri yang kau rancangkan untuk dirimu sendiri. Karena jalan yang kau rancangkan itu adalah jalan yang begitu terbatas oleh karena pikiranmu yang sangat terbatas. Oleh karena pengertianmu yang sangat terbatas. Oleh karena kemampuanmu yang sangat terbatas. Tapi lihatlah kepada Allah. Kepada Allah yang Maha Kuasa. Kepada Allah yang tidak punya keterbatasan. Dan kita punya kegentaran terhadap hal itu. Serah yang pertama, takut akan Tuhan. Implikasinya bagi kita berarti kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita sendiri dalam menjalani kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa engkau mampu, engkau masih bisa, engkau masih kuat, saya bisa berjalan tanpa Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Serah hal yang kedua, implikasinya bagi kita. Takut akan Tuhan berarti bahwa kita hidup berjalan sesuai dengan firman. Hidup berjalan sesuai dengan kehendak. Serah Mazmur 128 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Mazmur 128 ayat pertama. Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Serah berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya ketika kita takut akan Tuhan, itu artinya kita menuruti firman-Nya, menuruti kehendak-Nya, tunduk pada otoritas Tuhan. Saudara, itulah takut akan Tuhan. Yaitu ketika kita menaklukkan seluruh kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Ketika kita menaklukkan seluruh keinginan kita kepada firman Tuhan. Saudara, itulah takut akan Tuhan. Yaitu ketika kita berjalan sesuai dengan firman-Nya. Ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak dan perintah-Nya di dalam kehidupan kita. Terserah bagaimana caranya kita bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Serah Ulangan 10 ayat 12 mengatakan yaitu dengan mengasihi, dengan beribadah dan melayani-Nya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Ulangan pasal 10 ayat 12 berbunyi demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara, itulah sikap yang harusnya kita miliki ketika kita tahu bahwa Allah itu begitu dahsyat, begitu menakjubkan, Allah Maha Kuasa, Allah Pencipta dan Pemilik langit dan bumi dan seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus meresponnya bukan dengan lari dari Allah, bukan dengan menjauh dari Allah, tetapi justru dengan mendekat kepadanya, datang beribadah kepadanya, bersujud kepada Tuhan, melayani dia, mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Serta dengan kata lain, waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, waktu kita datang melayani Tuhan, waktu kita datang dan berkata aku mengasihi Tuhan, serta itu adalah sebuah respons kita oleh karena kita takut akan Tuhan, yang disebabkan oleh karena kita sadar akan kebesarannya di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tidak melulu tujuannya adalah supaya saya diberkati oleh Tuhan, supaya saya terhindar dari celaka, supaya saya kemudian bisa menerima berkat yang melimpah dari Tuhan, supaya nanti pulang dan pergi jalan-jalan saya dilindungi oleh Tuhan, saya tidak mengalami kecelakaan. Saudara, buktinya banyak orang yang pulang dari gereja kemudian tabrakan dan mati. Tetapi kita datang kepada Tuhan adalah sebagai respons kita bahwa kita kagum terhadap Tuhan, terhadap Allah kita, bahwa kita takjub kepadanya, sehingga kita datang bersujud kepadanya. Kita datang kita dengan cara yang gentar di hadapan Tuhan, kita beribadah dan melayani Tuhan. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita harus melayani Tuhan, secara alasannya bukan ya supaya saya diberkati oleh Tuhan, hidup saya melimpah dengan berkat Tuhan kalau saya nanti melayani Tuhan. Atau ada lagi alasan yang lebih ini lagi, ya daripada saya di rumah Pak, pusing dengan istri ngomel melulu, mending saya datang ke gereja. Gereja, datang ke gereja disenyumin oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, oleh seluruh majelis. Wah, terima kasih pelayanannya. Coba kalau di rumah Pak, waduh, datang pulang-pulang kerja diomelin istri. Jadi mending saya datang melayani Tuhan di gereja. Setelah itu bukan sikap yang benar ketika kita melayani Tuhan. Tetapi sikap yang benar ketika kita melayani Tuhan adalah karena saya begitu kagumnya terhadap Tuhan. Karena saya begitu takjubnya kepada Tuhan. Maka tidak ada hal yang lain yang saya lakukan selain daripada datang kepadanya, mendekat kepadanya, beribadah dan melayani dia. Secara seringkali saya melihat anak-anak saya kalau melakukan sebuah kesalahan dan kemudian saya marah, yang dilakukan bukan kemudian lari terbirit-birit begitu ya, tapi justru datang dan memeluk dan mendekap. Secara itu satu rasa takut yang penuh dengan hormat. Serasa takut yang justru membuat kita mengasihi sosok yang kita takutkan. Bukan seperti tadi yang kita lihat justru menjauh dan histeris terhadap sosok yang menakutkan itu. Tetapi justru membuat kita datang kepadanya. Serta oleh karena itu firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita memiliki kasih, kasih itu justru menghilangkan ketakutan. Di dalam kasih justru tidak ada lagi ketakutan. Serta ini satu hal yang sangat luar biasa. Serta kita takut akan Tuhan oleh karena kita kagum. Tetapi kemudian kita mengasihi dia. Dan ketika kita mengasihi dia, justru dalam kasih itu tidak ada lagi ketakutan. Oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Kita mendekap dia. Dan kita berusaha kemudian untuk hanya mengasihi dia dan tidak melukai hatinya. Hanya mengasihi dia dan tidak mendukakan hatinya di dalam kehidupan kita. Serta takut akan Tuhan berarti kita datang kepadanya menyembah. Kita datang kepadanya melayaninya. Kita datang kepadanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Serta pertanyaannya adalah berapa banyak di antara kita yang merespons rasa takut akan Tuhan ini dengan cara seperti ini. Berapa banyak dari kita ketika kemudian takjub kepada Tuhan, ketika kemudian kagum terhadap Tuhan, dan kemudian meresponsnya dengan aku mau melayaninya dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Bukan lagi oleh karena saya disuruh, bukan lagi oleh karena saya diminta-minta dan dimohon-mohon tolong melayani, bukan lagi oleh karena sebuah keterpaksaan, bukan lagi oleh karena saya malu setiap kali datang ke gereja tidak melayani Tuhan. Orang-orang bertanya kepada saya, kenapa engkau tidak melayani Tuhan? Ya sudah, saya datang melayani Tuhan. Saudara, kita tidak lagi melayani Tuhan oleh karena itu. Berapa banyak kemudian di antara kita yang duduk di tempat ini, yang merasa dirinya, aduh Tuhan, selama ini saya tidak menunjukkan kekaguman angga engkau, karena aku hanya berdiam diri, berpaku tangan, dan tidak merespons dengan datang tunduk kepadamu dan melayani engkau dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku. Saudara, berapa banyak di antara kita yang kemudian masih mengeraskan hatinya dan tidak mau untuk melayani Tuhan. Tidak mau untuk datang kepada Tuhan, tunduk di bawah kakinya dan berkata, Tuhan, aku bersedia melayani engkau. Aku mau melayani engkau. Oleh karena engkau begitu dahsyat, oleh karena engkau begitu mengagumkan di dalam kehidupanku. Saudara, adakah kita merespons kekaguman kita terhadap Tuhan dengan cara seperti itu? Adakah kita datang kepada Tuhan dengan cara seperti itu? Atau kita datang kepada Tuhan dengan perasaan yang biasa saja. Kita datang kepada Tuhan dengan tanpa bersalah ketika kita kemudian tidak melayani Tuhan. Dan kita berpikir, ya sudah, yang penting saya menjalani hidupku. Saudara, mari kita pikirkan ini bersama. Mari kita pikirkan ini bersama. Sudahkah kita merespons kekaguman kita terhadap Tuhan dengan datang di bawah kakinya dan berkata, aku melayani engkau. Aku mau melayani engkau. Serhal yang ketiga, implikasi ketika kita takut akan Tuhan yang didorong oleh rasa kagum dan takjub kita terhadap kemahakuasaan Allah, yaitu ketika kita berani menjauhi, ketika kita berani menolak kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Maka tadi dalam bacaan kita dalam Amsal 3 ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Itu poin yang pertama tadi. Takutlah akan Tuhan dengan mengasihinya, dengan datang beribadah, sujud dan melayani dia. Dan kemudian dikatakan, jauhilah kejahatan. Saudara, itulah respons yang harusnya kita miliki ketika kita takut akan Tuhan. Ketika kita kemudian takjub terhadap Tuhan. Dan berpikir bahwa Tuhan itu di dalam hati kita kagum. Tuhan itu begitu menakjubkan, begitu agung, begitu mulia. Saudara, yang harusnya kita lakukan adalah kemudian kita berani untuk menjauhi, menolak kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Artinya adalah rasa takut akan Tuhan bukan hanya berhenti ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita datang melayani Tuhan, rasa takut akan Tuhan tidak hanya berhenti di dalam gereja. tetapi rasa takut akan Tuhan haruslah juga berlaku di setiap sudut kehidupan kita. Haruslah juga berlaku di setiap aspek kehidupan kita. Saudara, karena mungkin di dalam gereja kita tidak perlu berusaha dan bekerja keras untuk menjauhi kejahatan. Karena apa? Semua yang di dalam gereja, semua wajahnya baik-baik semua, enggak ada yang jahat-jahat di sini. Semua di dalam gereja, kalau kita ketemu, semuanya senyum. Semua di dalam gereja, kalau kita ketemu, wah, orang-orangnya baik-baik semua. Begitu ya. Mungkin kita melihat, waduh, ini orang ini begitu baik. Jadi jarang sih ada kejahatan di dalam gereja. Jarang sih kemudian kita melihat bahwa di dalam gereja, wah, kita berbuat dosa, walaupun kadang-kadang. Cuman kadang-kadangnya itu keseringan. Tetapi perjuangan kita yang real, perjuangan kita yang lebih berat, yaitu ketika kita masuk di setiap sudut kehidupan kita, di setiap aspek kehidupan nyata kita, setiap hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan pribadi kita, ketika orang lain tidak melihat kita, apakah kita mampu menjauhi kejahatan, menjauhi dosa, dan kita tetap takut akan Tuhan sekalipun kita tidak berada di dalam gereja. Ayub pasal 1 ayat 1 mengatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, menjauhi dosa, itu satu paket yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Satu paket yang tidak akan bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin berkata, ya Tuhan, aku takut akan Engkau, aku kagum akan Engkau, sementara di luar sana kita tetap berbuat dosa. Sementara di luar sana kita tetap hidup dengan cara hidup kita yang lama. Saudara, itu bukan takut akan Tuhan. Saudara, salah satu sosok yang sangat luar biasa takut akan Tuhan di dalam Alkitab, itulah Yusuf. Itulah Yusuf. Saudara, dia disebut takut akan Tuhan bukan pada saat dia berada di bait Allah, di rumah Tuhan, dan kemudian hidupnya kelihatan kudus, hidupnya kelihatan baik. Bukan. Tetapi ketika dia sedang berada di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Yusuf yang menunjukkan dia seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang kagum akan Allah, dan tidak mau sembarangan dalam hidupnya, yaitu ketika dia berhadapan dengan tante-tante, dengan istri Potifar. Saudara, itulah ujian dari takut akan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Saudara, coba bayangkan, apakah kita bisa seperti itu, seperti Yusuf. Apakah kita bisa tetap memelihara rasa takut akan Tuhan ketika kita berada di dalam posisi Yusuf? Salah satu hal yang menarik di dalam kisah Yusuf dengan istri Potifar itu dikatakan bahwa Yusuf itu bukan hanya digoda oleh istri Potifar itu satu kali. Bukan satu kali, Bapak Ibu. Bukan dua kali. Bukan tiga kali. Kalau kita kan prinsipnya satu kali, oh masih bisa tahan diri. Dua kali, oh masih bisa. Tiga kali, ini saya juga manusia, Pak. Gitu ya. Ada anak pemuda datang, aduh gimana, kenapa kamu pacaran sama orang yang tidak seiman? Aduh gimana, Pak. Ya, dia ngejar-ngejar saya terus. Saya pikir daripada dia ngejar-ngejar saya terus, dan saya juga enggak ada yang saya kejar-kejar. Saya pikir ya udah mengisi waktu luang, Pak. Ya, hitung-hitung juga nanti saya bisa injili dia. Saudara, bisakah kita mempertahankan rasa takut akan Tuhan ketika pencobaan datang? Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yusuf, walaupun hari demi hari, istri Potifar itu, jadi bukan sekali, dua kali, tiga kali Bapak Ibu. Hari demi hari. Saudara, kalau kita berada di kantor dan kemudian sekretaris kita hari demi hari memandang kita dengan senyuman yang tidak biasa. Satu kali, wah, senyum istri saya lebih manis begitu ya. Senyumin dua kali, enggak lah, istri saya lebih manis senyumnya. Tiga kali, kayaknya mirip-mirip deh senyumnya sama istri saya. Saudara, ini dikatakan hari demi hari. Hari demi hari. Dan itulah kenyataan hidup kita. Hari demi hari kita berhadapan dengan pencobaan. Kita berhadapan dengan sesuatu hal yang membuat kita tidak takut akan Tuhan. Hari demi hari, di rumah, di pekerjaan, di jalan, dimanapun kita berada. Hari demi hari kita berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita bisa menjauh dari Tuhan. Pencobaan yang membuat kita, yang menguji rasa takut kita akan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu? Tetapi Yusuf mampu melakukan itu. Saudara, Yusuf mungkin saja bisa berkata, aduh, ini bukan salah saya. Bukan salah saya. Dan mungkin orang-orang akan berkata kepada Yusuf, benar Cuk. Iya, benar kamu. Ya siapa yang tahan kalau begitu tiap-tiap hari? Saya juga kagak tahan kalau begitu. Udahlah ya, gak usah pikirin, daripada kamu kehilangan pekerjaan, masuk penjara. Memang katanya Yusuf itu orangnya ganteng banget begitu ya. Ada orang mengatakan kegantengannya 75% dari seluruh kegantengan laki-laki di dunia ini. Jadi 25%-nya itu dibagi-bagi ke seluruh miliaran laki-laki. Ya. Jadi Pak Suherman 0,000000, nolnya udah 1000 baru ada 1 begitu ya. Soalnya miliaran laki-laki yang lain. Soalnya makanya ada satu guyonan yang tidak ada di Alkitab ya. Katanya istri-istri pejabat, teman-teman arisannya istri Potifar itu kan mencemooh dia. Ah, kamu ini masa sama babu, sama pembantu kamu mau juga, ya seleranya rendah gitu ya. Wah, terus istri Potifar, ya udah saya ingin buktikan. Dia undang ibu-ibu pejabat itu datang ke rumahnya ya. Kemudian dia kasih apel satu-satu dengan pisau satu-satu di tangan, dan kemudian dia suruh ibu-ibu itu, ayo sekarang silakan mengupas apel masing-masing. Waktu mereka sedang mengupas apel itu, dia suruh Yusuf lewat di depan mereka begitu ya. Wah, waktu Yusuf lewat mereka melihat, wow, sampai mereka semua memotong jari mereka secara tidak sadar Bapak Ibu, saking gantengnya Yusuf. Gitu. Tapi dikatakan di sini, kalau kita baca cerita Yusuf, saudara, kesuksesan Yusuf bukan oleh karena manis wajahnya, elok parasnya. Memang Alkitab berkata dia elok parasnya. Tetapi Alkitab juga berkata manis sikapnya. Dia takut akan Tuhan. Itulah yang membuat dia sukses. Saudara, hari ini kita dihadapkan dengan begitu banyak tantangan besar dalam kehidupan kita. Khususnya di zaman teknologi yang begitu maju ini. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan khotbah di SMP IPK Tomang. Ya, saya diundang oleh Pak Hermanus menyampaikan khotbah di sana. Secara temanya tentang pornografi ya, terhadap anak-anak. Secara saya kaget oleh sebuah survei yang mengatakan bahwa 97% 97% anak SMP dan SMA itu sudah pernah melihat dan mengakses pornografi. 97%. Semoga yang 3% itu adalah jemaat GKY Cimone. Saudara, itu satu hal yang mengerikan. Satu tantangan besar terhadap kekudusan kita hari ini. Satu tantangan besar untuk kita mempertahankan rasa takut akan Tuhan hari ini. Apakah di setiap sudut-sudut kehidupan kita, apakah di setiap aspek kehidupan kita, ketika kita tidak berada di gereja, ketika kita sendirian, ketika kita berada di dalam pekerjaan kita, ketika kita berada di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap mempertahankan rasa takut akan Tuhan. Serah biarlah itu menjadi pergumulan dan pertanyaan di dalam hidup kita. Serah, saya tidak mengatakan bahwa kita bisa mampu 100% untuk mempertahankan ini semua. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kita dan saya bisa melakukan ini 100% tanpa cacat. Saudara, kadang-kadang kita bisa jatuh. Tetapi marilah kita berusaha, berupaya untuk kemudian menjaga dan mempertahankannya di hadapan Tuhan. Dan itulah yang akan Tuhan hargai, yaitu ketika kita mencoba untuk berupaya di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidakmampuan kita, tetapi kita mau berupaya, mau berusaha untuk taat dan takut kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami. Kami kagum dan takjub akan Engkau ya Tuhan. Kami kagum akan kedahsyatan-Mu. Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha suci. Dan biarlah rasa kekaguman kami itu menimbulkan rasa takut akan Tuhan. Untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri. Untuk meresponsnya dengan datang sujud di hadapan Tuhan dan melayani Engkau. Dan untuk berusaha menolak dan menjauhi kejahatan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk mengaplikasikan seluruh kebenaran ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekalipun pada saat yang sama, kami sadar bahwa kami lemah, kami sadar bahwa kami terbatas, tetapi dalam anugerah-Mu, kami ingin berusaha dan berupaya menjaga kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.